بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد سيد الخلائق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. هذه خطة في الله بجاري إني سيوكاني كجانو سعبدو اليوم masih berhalangan uzur، maka saya diminta untuk menggantikan beliau، dan dengan itu kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wabil Sayyib، masih dalam keutamaan-keutamaan zikrullah. Berkata Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah، Al-Rabi'at wal-Arba'un، keutamaan zikrullah yang ke-44، An-Nadzikra Ra'sus Syukri. Hakikatnya berzikir kepada Allah adalah pokok daripada segala macam bentuk kesyukuran. Fama syakara Allah Ta'ala man lam yadhkurhu. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berzikir mengingatnya. Orang yang tak pandai mengingat Allah berarti tak pandai bersyukur kepadanya. Orang yang senantiasa mengingat Allah berarti senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah atasnya. Wa dzakara al-Baihaqi an Zaid bin Aslam anna Musa alaihi salam qala. Imam al-Baihaqi dari Zaid bin Aslam menyebutkan bahwa Musa alaihi salam pernah berkata, Rabbi qad an'amta alayya kathira. Tuhan, Engkau telah melimpahkan atasku nikmat yang banyak. Fadullani ala an ashkuraka kathira. Maka ajarkanlah aku agar senantiasa banyak bersyukur kepadamu. Qala. Allah berfirman, udhkurni kathira. Maka banyak-banyaklah engkau berzikir mengingatku. Fa idza dzakartani kathiran faqad syakartani kathira. Jika engkau banyak berzikir kepadaku berarti engkau banyak bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani faqad kafartani. Jika engkau lupa kepadaku maka engkau telah kufur terhadap nikmat-nikmatku. Wa qad dzakara al-Baihaqi aidan fi syu'abil iman. Dan Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Syu'abil Iman, cabang-cabang iman, An-Nabiyullah bin Salam qala, dari Abdullah bin Salam dia berkata, qala Musa alaihi salam, berkata Musa alaihi salam, ya Rabbi Tuhan, masyukur alladhi yanbaghi lak, apakah kesyukuran yang layak diberikan untukmu? Fa'auha Allah ta'ala ilaihi, maka Allah wahyukan kepadanya, an la yazala lisanuka ratban min dhikri. Zikir yang layak adalah senantiasa lidahmu basah dengan zikir mengingatku. Qala ya Rabbi inni akunu ala halin ujilluka an adhkuraka fiha. Tuhan, kadang-kadang aku dalam kondisi ya tak nyaman untuk mengingatmu padanya. Qala wa ma hiya? Maka Allah bertanya, apa yang kau masukkan itu? Qala akunu junuban, kadang-kadang aku junub. Aw ala al-ghaid, kadang-kadang aku buang hajat. Aw idza bultu, kadang-kadang aku kencing. Faqala wa in kana, maka berkata Allah, walaupun dalam keadaan demikian. Qala ya rabbi fama aqulu, maka Musa bertanya, wahai Tuhanku apa yang kuucapkan? Qala taqulu subhanaka wa bihamdika wa jannibni al-adha. Ucapkanlah, maha suci engkau Tuhan bagimu segala pujian, jauhkanlah aku dari segala sesuatu penyakit. Wa subhanaka wa bihamdika faqini al-adha. Maha suci engkau bagimu segala puji, jauhkanlah aku dari segala, peliharalah aku, lindungilah aku dari segala penyakit. Tentu maksudnya dalam kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, ya para ulama membahas bahwasanya kita dilarang berzikir dengan lisan yang dikeraskan, cukuplah dalam hati. Qultu qalat Aisyah, aku berkata. Berkata Aisyah, berkata Al-Qayyim, Aisyah berkata, kana Rasulullah SAW yadhkurullah Ta'ala ala kulli ahyanihi. adalah Rasulullah senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Walam tastathni halatan min halah. Ibunda Aisyah tidak mengecualikan Rasulullah dalam keadaan tertentu, tapi dalam segala keadaan. Wa hadha yadullu ala annahu kana yadhkur rabbahu ta'ala fi hali taharatihi wa janabatihi. Ini menunjukkan Nabi senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub tetap berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tak mengapa berzikir. Orang mencampuri keluarganya, ya kemudian dia berwudu dan dia mau tidur, dia berzikir, tak mengapa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Meski dalam keadaan junub. Wa amma fi hal at-takhalli, adapun dalam keadaan buang air, falam yakun yushahiduhu ahadun yahki anhu. Tak pernah ada yang menyaksikan daripada umatnya bagaimana beliau ketika buang hajat, apakah berzikir kepada Allah, tak ada keterangan. Ya. Walakin syara'a li ummati min al-adhkar qabla at-takhalli. Tetapi Rasulullah syariatkan kepada umatnya agar berzikir sebelum mau buang hajat. Fa ba'dahu, dan setelahnya. Kita diajarkan berzikir ketika mau buang hajat, mau masuk WC. Andai kata di padang pasir, di tempat terbuka, ketika mau membuka aurat kita, siap-siap untuk buang hajat, maka ketika itu kita berzikir. Wa ba'dahu, dan setelahnya. Ya. Ma yadullu ala mazidil i'tina'i bidzikri. Ini menunjukkan betapa ya begitu pentingnya peran berzikir kepada Allah, sehingga dalam segala keadaan, mau buang hajat pun berzikir, setelahnya berzikir. Tapi tak sebutkan Rasulullah berzikir ketika buang hajat. Ya, kalaupun teringat Allah Jalla wa'ala dalam hati, tak ada masalah mengingat Allah dalam hati, dan tak akan mungkin Allah dapat dilupakan selama-lamanya dalam segala keadaan. Wa annahu ya la yakhlu bihi inda qada'il hajati wa ba'daha. La yakhlu bihi inda qada'il hajati wa ba'daha. Ya. Bahwasanya tetap senantiasa diajarkan untuk berzikir ketika mau buang hajat atau setelahnya. وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع. Bahkan Allah, bahkan Rasulullah syariatkan kepada umatnya untuk berzikir sebelum orang melakukan jima, mencampuri keluarganya. An yaqula ahaduhum, hendaklah salah seorang berkata ketika mau mencampuri keluarganya, bismillah, dengan Allah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Tuhan, jauhkanlah dari kami syaitan. Wajannibi syaitana ma razaqtana, jauhkanlah syaitan daripada rezeki yang kau anugerahkan kepada kami berupa anak. Wa amma inda nafsil qada'il haja, adapun ketika buang hajat, wa jima'il ahli, ketika mencampuri keluarga, fala raiba annahu la yakrahu bil qalbi, taklah diragukan bahwasanya tak mungkin Rasulullah tak menyukainya atau tidak dimakruhkan jika hanya sekadar berzikir dalam hati. Karena la budda li qalbi min dzikrin, karena hati senantiasa berzikir, selalu ingat Allah Jalla wa Ala. Wala yumkinuhu sarfu qalbi an dzikrin man huwa ahabba syai'in ilaihi, bagaimana mungkin kita memalingkan zikir kita kepada sesuatu yang lebih tercintai daripada Allah, karena tak ada lebih tercintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin lepas ingatan kita tentang Allah dalam segala keadaan, walaupun dalam keadaan jima, dalam keadaan buang hajat, tak mungkin lepas. Ya, maka tetap tidak dimakruhkan seseorang berzikir walau dalam keadaan demikian, tapi dalam hati. Falau kullifal qalb nisyanahu lakana taklifuhu bil muhal. Kalaulah ya dibebankan hati ini untuk melupakan Allah ya dalam kondisi-kondisi semacam ini adalah merupakan beban yang tak akan mungkin dapat dipikul. Tak mungkin kita bisa lupa Allah. Bagaimana kita lupakan Dia yang menciptakan kita, yang melihara kita, memberikan rezeki kita senantiasa. Bagaimana mau dihilangkan? Tak mungkin hilang dari dalam hati. Ya, tapi cukuplah dalam hati. Kama qala al-qa'il, sebagaimana berkata penyair, yuradu minal qalbi nisyanukum. Ya, hati ini berupaya untuk merupakan kalian. Wa ta'batiba'u ala an-naqili. Namun Tabiat ini enggan untuk melupakan ya apa yang diingat dalam hati. Fa'amma dzikru bil lisani ala hadhil halah. Adapun berzikir dengan lisan, dengan lidah dalam kondisi-kondisi ini, sedang buang hajat, sedang jima, falaysa mimma syara'a lana. Tidak diajarkan Nabi, tidak disyariatkan Nabi untuk berzikir dalam kondisi semacam ini. Ola nadabana ilaihi Rasulullah. Rasulullah pun tidak menganjurkan kita tetap berzikir dalam kondisi seperti ini. Wala nuqila an ahadin minas sahabati radhiyallahu anhu. Tidak juga dinukil dari sahabat ada yang mengajarkan semacam ini. Waqala Abdullah bin Abi Al-Hudzail. Berkata Abdullah bin Abi Al-Hudzail. Ya. Inna Allah Ta'ala la yuhibbu an yudhkara fis sawq. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sedang untuk diingat di setiap tempat, meski di pasar. Wa yuhibbu an yudhkara ala kulli hal. Allah itu ingin disebut, diingat dalam segala keadaan. Illa ala al-khala, kecuali ketika orang sedang buang hajat. Wa yakfi fi hadhihi al-hal istisyarul haya. Cukuplah dalam keadaan orang buang hajat menghadirkan perasaan malu. Wal muraqabah, perasaan dipantau Allah, itulah zikirnya. Malu dia. Ya. Ketika buang hajat dia malu kepada Tuhannya. Cukuplah perasaan itu. Merasa dipantau oleh Tuhannya, tak akan pernah luput daripada penglihatan Tuhannya. Wa ni'matu alaihi fi hadhil hal. Cukuplah dia mengingat alangkah besarnya nikmat Allah sehingga Allah mudahkan dia untuk buang hajat. Itu zikir. Ya, buang hajat itu nikmat besar. Orang yang tak dapat buang hajat musibah besar. Ya. Ada seorang raja berjumpa salah seorang ulama, tak ingat siapa namanya, apakah Harun Ar-Rasyid. Ditanyakan tentang nikmat kenikmatan kerajaan yang dia miliki. Wahai Tuan, sekiranya engkau tertahan setelah kau minum banyak untuk kencing, kira-kira maukah engkau menukarkan setengah kerajaanmu ini agar kau bisa kencing? Dia katakan, ya, bahkan seluruh kerajaanku kuberikan, yang penting aku bisa kencing. Ya. Maka kata ulama tersebut, berarti tak ada sama sekali. Ya. Dapat dihitung betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengeluarkan kotoran. Nikmat besar. Ya. Jadi inilah zikirnya. Ketika buang hajat apa zikirnya? Bersyukur kepada Allah dimudahkan. Ya. Merasa malu, merasa dipantau, bersyukur kepada Allah. Wahya min ajalladzik, tentunya ini semua adalah merupakan zikir yang paling utama. Ya. Kita bisa sholat subuh di masjid. Perasaan hati kita berlimpah-limpah rasa syukur kepada Allah karena dia mudahkan kita bangun, dia mudahkan kita bergegas berwudu, dia mudahkan kita memacu motor mobil kita datang ke tempat ini, dia mudahkan kita untuk dapat sholat berjamaah. Perasaan ini adalah merupakan seutama-utama zikir. Ya, mencampuri keluarga, bersyukur kepada Allah dimudahkan Allah sehingga punya keluarga, banyak orang tak punya istri. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dapat mencampuri keluarga, banyak orang tak mampu mencampuri keluarganya terkena penyakit. Ini nikmat di atas nikmat yang tak pernah kita dapat hitung dan hingga. Subhanallah. Nikmat besar bisa mencampuri keluarga. Kata Allah tentang sperma, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang buat atau kami yang buat? Tak bisa orang buat sperma. Allah yang ciptakan. Ya. Fadzakara fadzikru kulli halin bihasabi ma yaliqu biha. Maka berzikir dalam segala keadaan adalah dengan zikir yang layak dilakukan. Ya. tetap berzikir. Berzikir kepada Allah ketika buang hajat adalah merasa malu kepadanya, merasa dipantaunya, ya, merasa bersyukur kepadanya, kemudahan untuk buang hajat, ya, bersyukur kepadanya lepas segala macam penyakit yang terdapat dalam tubuhnya setelah buang hajat. Ya. Walaiq bihadihil hal. Ya. Yang layak dalam kondisi ini adalah at-taqannu' bi thawbil haya' minallah. Berusaha memakai pakaian rasa malu daripada Allah Ta'ala. Pakaian malu ini yang tidak dimiliki banyak orang. Ya. Tak memiliki pakaian malu, sifat malu. Perempuan-perempuan yang berjalan dengan pakaian yang terbuka sana sininya telah tercabut daripadanya pakaian malu. Ya. Tak malu dia kepada Allah. Tak malu kepada manusia. Ya. Kadang-kadang orang dalam kesendirian bermaksiat, lepaslah daripadanya pakaian, malu dari Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Alam ya'lam. Ya, tidak akan mengetahui bi annallaha yara, sungguhnya Allah melihatnya. Wa ijlalih, ya, perasaan memuliakannya, mengagungkannya. Wa dzikri ni'mati 'alaih, mengingat senantiasa nikmat yang dicurahkan atasnya berlimpah ruah. Wa ihsanihi ilaihi fi ikhraji hadzal adui al mu'dzi, ya, merasa bersyukur dengan kebaikan Allah yang telah mengeluarkan, ya, beban yang kita kandung tatkala kita mau buang hajat sehingga lepas hajat keluarlah dia. Alladzi law baqiya fihi laqatalahu. Yang mana dia yakini kalau Allah tak bisa dia buang hajat, mati dia karenanya. Ya. Nikmat besar. Buang air kecil itu nikmat besar. Buang air besar nikmat besar ketika dapat kita lakukan. Benar sekali. Ya. Tatkala kita dioperasi, disuntik anestesi terlebih dahulu, setelah itu dikerjai. Selepas operasi selesai, kebiasaannya sebagian orang tak bisa anggota tubuhnya dia kontrol sehingga tak bisa dia kencing. Subhanallah. Ya, minum air, tak kencing-kencing, sementara mau kencing tapi tak keluar. Kandung kemih penuh dengan air kencing tapi tak bisa dikeluarkan. Masya Allah. Ya. Bingung. Panggil perawat. Ternyata memang begitu keadaan sebagian orang. Selepas operasi tak bisa keluarkan kencingnya dengan normal. Apa yang diperbuat? Masukkan selang, Masya Allah, dahsyatnya, sakitnya, lebih sakit daripada operasi. Ya. Baru keluar barang itu. Bukan 1 jam, kadang-kadang 12 jam pakai selang. Jadi sungguh luar biasa nikmat Allah berikan kita mudah untuk buang hajat itu nikmat besar. Fani'matu fi taysiri khurujih. Nikmat itu ada tatkala Allah mudahkan kita mengeluarkannya. Orang-orang yang payah mengeluarkan berat. Subhanallah, setengah mati kadang-kadang dia payah karena kurang syaratnya atau segala macam sebab. Ya, kan ni'mati fit taghdhibih. Sebagaimana nikmat orang bisa mengkonsumsi makanan, begitu pula nikmat ketika dia bisa mengeluarkan sisa-sisa kotoran dari hasil, ya, makanan yang dia cerna. Masya Allah. Wa kana Ali ibn Abi Talibin idza kharaja min al-khala'. Ali bin Abi Talib jika keluar selesai buang hajat, mashha batnah, dia usap perutnya, wa qala, dan dia berkata, ya laha ni'matun law ya'lamun nasu qadraha. Aduhai, alangkah besarnya nikmat Allah mudahkan ku buang air ini, sekiranya manusia sadar dan tahu, ya, tahu tentang besarnya nikmat tersebut. Ya, nikmat besar itu baru satu nikmat. Nikmat bisa buang hajat aja itu baru satu yang kita bisa hitung. Masya Allah. Ya. Wa kana ba'du salafi yaqul, sebagian ulama-ulama salaf berkata, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzata wa abqa fiyya manfa'ata wa adzhaba 'anni madarratah. Sebagian ulama salaf bersyukur, ya, dan dia berkata, segala puja bagi Allah yang telah merasakan untukku nikmatnya kelezatan makanan. Subhanallah. Ternyata rasa itu nikmat, merasa juga nikmat. Saya pernah melihat dalam satu potongan video tentang seorang Palestina, ya, yang dia dioperasi, membuat hilang rasanya. Tak ada lagi rasa. Lebih parah daripada itu, tak pernah dia merasakan lapar dan haus. Dipaksa makan pakai selang hanya sekedar supaya tetap bertahan hidup. Tak butuh makan. Ya, tak dapat merasakan apapun makanan. Bahkan lapar pun tidak. Hilang perasaan lapar. Perasaan lapar itu nikmat loh. Ya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dengan perasaan lapar itulah kita merasakan nikmatnya makanan. Kalau udah kenyang, terduduk, hilang tuh nikmat. Dipaksa tak bisa makan. Ya, maka nikmat besar. Lapar saja tuh nikmat. Rasa lapar tuh nikmat. Dengan itu tahu kita nikmatnya makan. Ya, maka sebagian ulama berkata, segala puji bagi Allah telah memberikan aku rasa sehingga aku dapat menikmati makanan. Tengok kawan-kawan kita yang kena COVID, apapun dimakan tak ada rasa. Bahaya. Apa kata mereka? Stres, start. Tak bisa makan. Semua yang ku makan tak ada rasa. Dipaksa-paksa tetap tak nikmat. Itulah nikmatnya rasa nih. Ini rasanya pahit, ini rasanya asam, ini rasanya manis. Nikmat. Ya. Bagaimana kita mau kufur dengannya subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi memang selalu kita kufur nikmat. Ya. Allahumma musta'an. Wa abqa fiyya manfa'atah. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan bagiku. Ya, manfaat daripada apa yang ku makan ini. Kelezatannya ku peroleh. Manfaatnya ku peroleh. Dengan makanan kita melangsungkan kehidupan kita. Setiap makanan Allah buat padanya ada kandungan-kandungan yang membuat kita sehat. Ya, walafiat. Ini kandungan vitamin A, ini B, vitamin C, ini vitamin D. Ya, ini untuk karbohidrat, ini untuk protein, ini macam-macam. Setiap makanan ada Allah beri padanya kandungan. Ya, yang penting seimbang. Kalau berlebih, membahayakan. Ya, itu nikmat. Wa adzhaba 'anni madarratah, segala puja bagi Allah yang telah, ya, menghilangkan daripadaku kandungan sisa-sisa makanan-makanan yang terdapat dalam tubuh ini yang bisa menjadi penyakit. Subhanallah, dicerna oleh usus kita, yang baik-baik diserap, dialirkan dengan darah ke seluruh tubuh. Subhanallah. Ya. Maka sehatlah tubuh kita. Sisa-sisa yang tak dapat diolah dengan baik dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Subhanallah. Nikmat sekali. Ya. Kadang-kadang kita makanan berlebih. Rasa enak kita hantam terus, makan gorengan, makan gorengan, makan gorengan. Nikmat terasa. Allah beri kita warning, ini bahaya loh. Dibuatnya meninggi, apanya? Kolesterol meninggi. Kolesterol membahayakan meninggi. Ada tanda-tandanya. Sakit-sakit belakang pundak kita, sakit. Ini warning, ini kok udah kelebihan nih. Mana dicek? Oh, 250 kolesterolnya. Ini udah kebanyakan, Pak Ustaz. Turunkan. Subhanallah. Ya, kalau dalam kondisi berketerusan tertimbun, ibarat kolesterol yang menghambat, ya, saluran-saluran darah sehingga tak lancar Ketika tak lancar muncullah berbagai macam penyakit. Ya, tak lancar naik ke atas kepala, pulang balik ngantuk, bentar-bentar ngantuk, letih, mudah letih. Macam-macam diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita pelajaran-pelajaran. Makan jangan banyak sekali, kau kurangi. Terpaksa ke dokter. Nah, ini makan mengurangi kolesterol. Tes darah naik. Nah, ini kau makan mengurangi kadar darah. Ini semua nikmat besar dari Allah Jalla wa Ala. Ya. Yang tak mampu lagi dia, ya, darah itu berjalan dengan lancar seluruh tubuh, dampaknya apa? Itulah yang kita sebut namanya stroke. Tak bisa lagi dia mengendalikan anggota tubuhnya. Ya, subhanallah, itulah stroke tuh. Maka ini nikmat ketika makanan menjadi bermanfaat bagi kita, tidak membahayakan kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika dzikruhu halal jima'. Demikian juga mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu berjima. Dzakara hadzihi an-ni'mah allati manna biha 'alaihi, dia ingat nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya. Banyak orang tak sanggup untuk jima. Jima itu nikmat besar. Subhanallah. Maka dia harus perbaiki dirinya. Ini ada yang masalah ini, kenapa tak bisa jima? Ada yang masalah, bermasalah. Ya. Maka dilihatlah faktor-faktornya. Allah beri semuanya dan Allah beri jalan keluar. Ya, ini kau terlampau letih. Ini kau kelebihan ini, kau kekurangan ini sebabnya ini. Maka nikmat besar. Ya. Yang tak bisa jima, musibah. Ya, apalagi telah menikah. Peranglah mereka. Masing-masing menuntut untuk berpisah. Musibah. Maka zikir mengingat nikmat jima ini, itulah zikirnya. Mengingat betapa besar nikmat yang Allah karuniakan ketika orang bisa jima. Bisa ereksi, ya. Bisa mengeluarkan spermanya, itu nikmat besar. Ya, udah nikah semua ini kan. Subhanallah. Jadi itu nikmat yang kita syukuri, itulah makna mengingatnya. Wahya ajallu ni'amid dunia, bahkan jima'in dalam merupakan nikmat yang paling besar dalam hidup di dunia ini. Itu nikmat paling besar, puncak kenikmatan. Orgasme jima itu bukan puncak kenikmatan. Karena itulah dikekalkan ini bahkan sampai ada di mana? Di akhirat. Jadi bukan kaleng-kaleng perkara jima'in. Bukan perkara mudah, ini perkara nikmat besar yang orang tak pandai-pandai menyalahkannya pada tempat-tempat yang haram. Zina jadinya. Poligami tak berani. Istri lebih kuat. Takut jajan di luar, habis dia. Ya. فَإِذَا ذَكَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِهَا, terkadang ingat nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, هَاجَ مِنْ قَلْبِهِ هَاِدُ شُكْرِي, maka tumbuhlah, kembanglah dari dalam hatinya perasaan bersyukur kepada Allah. فَذِكْرُ رَأْسُ شُكْرِي, maka zikir adalah pokok daripada urusan pandainya seseorang bersyukur kepada Allah. Yang pandai berzikir, pandai bersyukur. Yang tak pandai berzikir, tak pandai bersyukur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ, berkata Nabi kepada Muadz, wallah ya Muadz, inni la uhibbuk, sungguh benar-benar aku mencintaimu demi Allah, fala tansa an taqula dubura kulli salatin, jangan lupa engkau ucapkan setiap penghujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Tuhan bantu aku untuk senantiasa mampu berzikir kepadamu, wa syukrika, bantu aku untuk senantiasa mampu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, mampu senantiasa beribadah yang baik terhadapmu. Ini doa yang Rasulullah ucapkan di penghujung salat sebelum salam ataupun setelah salam menurut sebagian ulama lainnya. Fajama'a baina dzikri wa syukri, dalam hadis ini Nabi menggabungkan antara zikir dan syukur. Bantu aku untuk selalu sentiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu. Karena orang jika telah berzikir, berzikir, telah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tak ingat, tak pandai bersyukur. Ada orang kita berikan dalam banyak keadaan bantuan-bantuan nih, subsidi, subsidi, subsidi. Bantu, bantu. Tapi tak pandai bersyukur, tak ingat sedikit pun apa yang telah kita berikan kepadanya. Kesal atau enggak kesal? Kita kesal. Tak tahu diuntung kau semua, aku bantu kau sekarang, ingat pun tidak kepadaku. Begitulah kira-kira. Maka orang yang tak pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang tak pandai berzikir kepadanya. Ya, kama jama'a subhanahu wa ta'ala bainahuma fi qawli, sebagaimana Allah menggabungkan antara zikir dan syukur dan firman-Nya, fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku ingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan kufur kepadaku. Fadzikru wa syukru jima'us sa'adati wal falah. Maka yang namanya zikir dan syukur adalah perkara yang menggabungkan ya segala macam bentuk jalan keselamatan dan keberuntungan. Mau beruntung, mau sukses, ya, mau bahagia, dua hal. Berzikir dan bersyukur. Mau merugi, mau binasa, mau celaka, dua hal. Tak usah berzikir, tak usah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, udah jam 6. Satu faedah, tak apalah. Kapan-kapan lain kita, insya Allah kalau masih ada wajal, kita akan jumpa lagi membahas kitab ini. Sebagaimana Allah mudahkan kepada kita. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.